بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya dari daras ke-11 Al-Hadiyah Asyara yang ke-11. Sekarang tamrin Rabi'an, tamrin yang ke-4. Jadi pembahasan pada daras ke-11 ini di antaranya yang nanti banyak dibahas, yakni tentang fi'il mudhari', ya, tentang fi'il mudhari', ya, bentuk-bentuk fi'il mudhari' dan penggunaannya, ya. Jadi penggunaan dari bentuk-bentuk fi'il mudhari' tersebut, ya, tentunya disesuaikan dengan fa'ilnya, dengan keadaan dari fa'il atau pelaku dari fi'il tersebut, sebagaimana yang terjadi pada fi'il madhi pada pembahasan terdahulu. Ya, fi'il madhi ini ada atau mengalami beberapa bentuk perubahan, ya, menyesuaikan dengan keadaan fa'ilnya, ya, bersambung dengan dhamir yang sebagai fa'il. Nah, pada fi'il mudhari' itu nanti juga demikian, ya, terjadi perubahan bentuk, ya, terkait dengan keadaan fa'il dari fi'il mudhari' tersebut. Bahkan untuk fi'il mudhari' ini nanti ada dua hal yang perlu diperhatikan, ya, dua hal atau dua tempat yang perlu diperhatikan, ya, yakni pada awal fi'il mudhari', huruf awal pada fi'il mudhari', dan keadaan akhir dari fi'il mudhari' tersebut. Ini jadi dua hal atau dua tempat. Nah, kalau dilihat atau dibandingkan dengan fi'il madhi pada pembahasan sebelumnya terdahulu, untuk fi'il madhi perubahan yang terjadi atau bentuk-bentuk fi'il madhi tersebut ini hanya pada keadaan akhir. Ini perbedaan ataupun perubahan terjadinya hanya pada keadaan akhirnya yang bersambung dengan dhamir, ya, dan seterusnya yang sudah dibahas, kita merojaah kembali, ya, itu perubahan ataupun perbedaan tadi hanya pada keadaan akhir, awalnya sama, tidak ada perubahan. Ya, misalkan zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, dan seterusnya, awalnya kan sama, tidak ada perubahan. Yang berbeda, yang berubah, yang menyesuaikan, ya, bersama dengan dhamir itu pada keadaan akhirnya. Itu fi'il madhi. Adapun fi'il mudhari' yang akan dibahas di sini insyaallah, itu ada dua hal tadi, dua tempat, akhir, ya, sebagaimana madhi, dan juga awal atau huruf awal pada fi'il mudhari', itu nanti juga harus diperhatikan karena itu menyesuaikan atau terkait dengan penggunaannya atau terkait dengan siapa fa'ilnya, siapa yang melakukan perbuatan dari fi'il mudhari' tersebut. Ini, ya. Jadi perlu perhatian di sini. Nanti akan ditunjukkan pada tamrin ke-4 ini dan juga beberapa tamrin berikutnya dua keadaan tadi, ya. Ta'amalil amsilata, perhatikan contoh-contoh ini. Summa wa'fil faraghi fima yali, kemudian letakkan, ya, pada al-faragh, pada tempat yang kosong, pada titik-titik, fima yali berikut ini, pada kalimat-kalimat berikut ini, al-mubari'a minal fi'li zahaba, ya, letakkan fi'il mubari', letakkan fi'il mubari' dari fi'il zahaba. Jadi zahaba fi'il madhi, ya. Setiap fi'il madhi secara umum, ya, setiap fi'il madhi tentunya akan bisa diubah menjadi fi'il mudhari'. Ya. Nah, di sini dhahaba bentuk madhi nanti akan diubah ke bentuk mudhari'. Kemudian disesuaikan sesuai dengan contoh pada kalimat-kalimat yang berikutnya. Ini. Ya. Minal fi'li dhahaba, jadi dari fi'il dhahaba tersebut, ba'da isnadihi ila dhamiri, sesudah disandarkan pada dhamir, sesudah fi'il dhahaba bentuk mudhari'nya, sesudah bentuk mudhari' dari fi'il dhahaba tersebut disandarkan pada dhamir yang sesuai dengan keadaan fa'ilnya. Perhatikan contoh. Untuk contoh yang digunakan ya, di situ disebutkan yad'rusu ya, Abdullahi yad'rusu. Jadi fi'il mudhari' yad'rusu. Ini dari fi'il madhi darasa. Ya, madhinya darasa, kemudian mudhari'nya yad'rusu. Ya, kalau perintahnya tadi zahaba, mudhari'nya apa? Yadhhabu. Ini ada perbedaan harokat pada ain kalimah, pada huruf sebelum akhir ya. Kalau yad rusu dengan bomah, huruf sebelum akhir berharokat bomah ya, yad rusu. Kalau zahaba, mubaraknya menjadi yad habu, huruf sebelum akhir atau pada ain kalimah berharokat fathah. Ya, kemarin sudah dibahas tentang hal ini ya. Ini. Jadi zahaba bentuk mawi, mubaraknya yad habu. Nah, kemudian nanti yad habu disesuaikan atau disandarkan pada bomir, diletakkan pada kalimat-kalimat yang ada sesudahnya itu. Ya, sebelumnya kita lihat dulu contoh untuk fi'il yad'rusu, penggunaannya bagaimana, bentuknya bagaimana. Lihat contoh sebagai berikut. Abdullahi ya, Abdullahi yad'rusu di Jami'atul Riyadhi. Abdullah belajar di Universitas Riyadh, kuliah, sedang kuliah di Universitas Riyadh. Abdullah, dia mufrad ya, satu orang, kemudian mudzakkar laki-laki. Ghaib, orang ketiga ya, bukan mutakallim, bukan mukhatab, tapi dia ghaib. Maka bentuk fi'il mudhari' yang digunakan adalah bentuk yang asal, yad'rusu. Bentuk asal dari madhinya, darasa yad'rusu. Ini, jadi ini bentuk asal untuk ghaib ya, mufrad, mudzakkar. Abdullahi yad'rusu. Ya. Kemudian kalimat berikutnya, wa ikhwatuhu aydhan yad'rusuna bi jami'atir riyadhi. Wa ikhwatihi wa ikhwatu alaikum. Wa ikhwatuhu dan saudara-saudaranya ya, laki-laki ya, ikhwah. Wa ikhwatuhu aydhan yad'rusuna bi jami'atir riyadhi. Saudara-saudaranya ini juga belajar di Universitas Riau. Ikhwat, ikhwatuhu, ikhwatu ini jamak untuk muzakkar, jamak dari akhun. Berarti dia jamak untuk muzakkar. Ya. Maka bentuk fi'il mudhari' yang digunakan untuk jamak muzakkar ghaib menjadi yad'rusuna. Ya, menjadi yad'rusuna. Ya, dilihat bentuknya dulu ya. Adapun uraiannya secara lebih rinci insyaallah nanti pada beberapa pelajaran mendatang. Tapi bentuknya dulu ya. Yad'rusuna untuk jamak mudzakkar dari asalnya yad'rusu ditambahkan dengan wawu dan nun. Ya, menjadi yad'rusuna. Huruf awal tetap sama dengan huruf ya, yad'rusu, awalnya dengan ya, kemudian akhirnya karena untuk jamak mudzakkar tadi maka ditambahkan dengan wawu dan huruf nun, huruf wawu dan huruf nun, sehingga menjadi yad'rusuna. Ini saudara-saudaranya juga belajar di Universitas Riau. Kalimat berikutnya, wa akhawatuhu, akhawat, ya, jamak mu'annas, jamak dari ukhtun, saudari-saudarinya. Untuk jamak mu'annas bagaimana? Wa akhawatuhu yad'rusna, yad'rusna, fil madrasatil mutawassifati. ya, dari asalnya yad rusu, ya, kemudian digunakan untuk jamak muannas, maka pada akhir fi'il mudhari' itu ditambahkan huruf nun, ya, tambahkan huruf nun, ya, atau lebih tepatnya ya dhamir nun, dan sebelum nun itu disukun. Yad rusu asalnya ya dengan bomah, ketika ditambahkan dengan nun untuk jamak muannas, maka huruf akhirnya disukun menjadi yad rusna. Ini wa akhawatuhu yad rusna fil madrasatil mulawwati, saudari-saudarinya ya, jamak muannas ya, belajar di madrasah mutawassithah. Ini untuk jamak muannas ghaib, jamak muannas ghaib ya, yad rusna, jadi fi'il mudhari' huruf akhirnya dihubungkan dengan nun untuk jamak muannas ya, yang biasa disebut dengan nun inas atau nun niswah ya. Berikutnya Zainabu tadrusu. Nah ini Zainab, Zainab kan seorang perempuan ya, jadi dia mufrad muannas ya, ghaib atau ghaibah ya, mufrad muannas seorang perempuan, maka bentuk mudhari'nya perhatikan menjadi tadrusu. Zainabu tadrusu fi sanatil ula, Zainab belajar pada tahun pertama, di tahun pertama ya, jadi bentuk mudhari'nya di sini yang berubah yakni pada huruf awal, yang semula yang asalnya dengan huruf iya, iya tadrusu, ketika digunakan untuk muannas yang mufrad ya, muannas yang mufrad yang masih mufrad ya, maka huruf ya-nya diubah diganti dengan ta'nis yang diletakkan di awal menjadi tadrusu. Zainabu tadrusu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya tidak ada penambahan apapun, tidak ada perubahan seperti asalnya. Jadi yang berubah hanya awalnya saja, huruf awal dari fi'il mudhari' yang asalnya ya menjadi huruf ta ya, untuk mufrad muannas ghaib. Ini Zainabu tadrusu. Ya. Ya, huruf awal ini biasa disebut dengan huruf mudhari'ah. Ya, huruf awal ya atau huruf ta ya disebut dengan huruf mudhari'ah. Fi'ilnya mudhari', huruf awalnya disebut dengan huruf mudhari'ah. Ini. Jadi di sini bisa diketahui ya, untuk sementara ini dulu bisa diperhatikan untuk yang ghaib ya. Untuk mufrad mudzakkar ya, yad rusu misalnya, ini bentuk asalnya dari perubahan bentuk fi'il madhi darasa yad rusu, kemudian untuk jamak mudzakkar dengan menambahkan wawu dan nun di akhir yad rusuna, kemudian untuk jamak muannas dengan menambahkan huruf nun atau dhamir nun dan sebelum nun itu disukun menjadi yad rusna. Adapun untuk yang mufrad muannas ini dengan mengganti huruf mudhari'ah menjadi huruf ta untuk muannas, dan akhirnya huruf akhirnya atau keadaan akhirnya tidak bersambung dengan apapun ya, menjadi tadrusu. Ini kalau mau dibuat supaya lebih jelas ya, diganti dengan dhamir bisa dibuat huwa yadrusu ya, kemudian hum yadrusuna, kemudian hiya ya, urutannya mufrad dulu ya, hiya tadrusu, kemudian hunna yadrusna ya. Ini bisa dibuat demikian supaya lebih jelas perubahannya seperti itu ya. Huwa yadrusu, hum yadrusuna, hiya tadrusu, hunna yadrusna. Nah dari contoh ini itu nanti diterapkan pada fi'il-fi'il yang lainnya, fi'il mudhari' yang lainnya, yakni terkait dengan dua keadaan tadi, keadaan awal huruf awal atau huruf mudhari'ah dan keadaan akhirnya bersambung dengan dhamir atau bersambung dengan huruf-huruf tersebut. Ini sesuai dengan keadaan fa'ilnya. Sebagai contoh tadi ya, perintahnya memasukkan fi'il zahaba pada kalimat-kalimat yang sesudahnya. Ya, tentunya zahaba dia bentuk madhi ya, diubah ke bentuk mudhari' terlebih dahulu. Ya, menjadi apa? Yadhhabu. Ya. Yadhhabu. Zahaba yadhhabu. Ya. Sekali lagi perhatikan harakat pada ain kalimat atau huruf sebelum akhir dalam hal ini. Ya. Yadhhabu. Ya, berbeda jenis dengan yang yadrusu. Tetapi dalam hal perubahan tadi tetap sama, perubahan di awal huruf awal fi'il atau pada huruf mudhara' dengan perubahan yang ada di akhir fi'il ini sama sesuai dengan kegunaannya tadi untuk siapa. Ya, jadi itu tidak terpengaruh perbedaan harokat. Yang satunya bommah, yadrusu, yang satunya fathah, yadhabu, atau nanti yang kasroh, misalnya yajlisu. Nah, ini tidak berpengaruh terhadap huruf awal maupun keadaan akhir dari fi'il mudhari'. Ya tetap, kalau bommah ya tetap bommah, kalau nanti fathah ya tetap dengan fathah, kalau kasroh ya tetap dengan kasroh. Yang jelas, huruf awal pada fi'il mudhari' dan keadaan akhir itu menyesuaikan ataupun terkait dengan keadaan fa'ilnya. Ini. Seperti ditunjukkan pada contoh-contoh tadi ya. Ini. Langsung saja contoh yang pertama, abi yadhhabu ila suqi kulla sabahin. Ya, abi, ayah saya, ayahku. Ya, berarti kan dia gha'ib mufrad muzakkar menggunakan bentuk yang asal yadhhabu. Abi yadhhabu ila suqi kulla sabahin. Ayahku pergi ke pasar setiap pagi. Ayahku biasanya pergi ke pasar setiap pagi. Ini. Satu contoh lagi, at-thullabu yadhhabuna. At-thullabu ini jamak mudzakkar, maka fi'il mudhari'nya dihubungkan dengan dhamir wawu kemudian huruf nun menjadi yadhhabuna. Kalimatnya at-thullabu yadhhabuna al-ana ilal mudiri. Ya. Para murid itu, para siswa itu pergi menemui mudir sekarang ini. Sedang pergi menemui mudir saat ini. Ini. Itu. Yang berikutnya, tafadhal, coba. Ukhti tadhhabu ilal madrasati. Iya. Ukhti tadhhabu ilal madrasati. Dengan ta huruf mudhara'ah dan akhirnya tidak bersambung dengan apapun ya. Ukhti tadhhabu. Artinya saudariku pergi ke sekolah. Ya. Berikutnya. Alinatu wafatimatu ma'isatu yadhhabna al-ana ilal maktabati. Ya. Yadhhabna. Ya. Aminatu wa Fatimatu wa Aisyatu. Ya. Jamak muannas, ya. Jamak muannas tiga orang perempuan. Maka fi'il mudhari'nya menjadi yadhhabna. Bersama dengan nun dan sebelum nun disukun, ya. Yadhhabna. Ya. Baik. Artinya Aminah dan Fatimah dan Aisyah pergi, ya, sekarang pergi ke kantor, ke maktabah, perpustakaan. Perpustakaan. Ya. Berikutnya. Aina tadhhabu anta ya Ahmadu. Ya, ini untuk anta, untuk mukhatab. Mukhatab kemudian mufrad mudzakkar ya, anta. Ya, bentuk mudhari'nya menjadi tadhhabu. Jadi huruf mudhari'ah dengan ta dan keadaan akhir ya, tidak bersambung dengan apapun ya. Tadhhabu. Anta tadhhabu. Aina tadhhabu anta ya Ahmadu? Ini artinya kamu mau pergi ke mana wahai Ahmad? Iya. Yeah. Kemana kamu pergi engkau wahai Ahmad? Berikutnya. Ana untuk mutakallim. Apa yang perubahan terjadi? Huruf mudhara'ah ini diganti dengan hamzah. Ya, menjadi adhhabu. Ya. Ana adhhabul ana ilal masjid. Ya. Ana pendek ya. Ana adhhabul ana ilal masjid. Ya. Ad ya. Artinya saya pergi ke masjid sekarang ini. Ya, sekarang ini saya pergi ke masjid, sedang pergi ke masjid. Ya. Jadi untuk mutakallim perubahan yang terjadi yakni pada huruf awal, pada huruf mudhara'ah yaitu diganti, diubah menjadi hamzah, menjadi adhhabu. Ana adhhabu. Ya, seperti ini. Perubahan yang terjadi hanya pada huruf awal diganti menjadi hamzah, adapun yang akhir, keadaan akhir tidak bersambung dengan apapun, tidak ada perubahan, tetap seperti asalnya. Adhhabu. Seperti itu. Ini. Jadi ini ada untuk sementara ya. Ini ada 6 keadaan. Ya, fi'il mudhari' terkait dengan keadaan fa'ilnya atau penggunaannya untuk siapa. Ya. Ini. Jadi 2 tempat atau 2 hal tadi, di awal pada huruf mudhara'ah dan di akhir. Ini yang terkait atau yang terpengaruh ini seperti itu. Ya. Kemudian contoh atau latihan berikutnya masih terkait dengan ini, penerapan seperti tamrin keempat tadi, hanya saja di sini fiilnya umum atau bebas, yang jelas sesuai. Tamrin yang kelima, khamisan, akmilil jumal al-atiyata, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini, biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin, dengan meletakkan fi'l mudhari' yang sesuai. Meletakkan fi'l mudhari' yang sesuai, tentunya sesuai secara makna dan juga sesuai secara lafal. Ini jadi dua hal ini ya, berbahasa dalam hal ini bahasa Arab, dua hal ini harus sama, harus sesuai, benar, sesuai secara makna dan juga sesuai secara lafal. Ini contoh yang pertama, at-tullabu ya, yal'abuna kuratal qadami kulla usbu'in. Fi'ilnya yal'abuna, dari ma'li la'iba, bermain. Ya, la'iba, bermain. Kemudian mudhari'nya yal'abu. Ya, mudhari' yang afal ya. Ini yal'abu. La'iba yal'abu, bermain. Kemudian digunakan untuk at-tullab, jamak mudzakkar. Maka sesuai dengan contoh tadi, yal'abu bersambung dengan wawu dan nun menjadi yal'abuna. At-tullabu yal'abuna kuratal qadami kulla usbu'in. Ya, para siswa itu biasanya bermain sepak bola setiap pekan. Ini sesuai secara makna, benar ya. At-tullab yal'abuna kuratal qadam, bermain sepak bola, benar ya, pas. Kemudian secara lafaz juga benar ya, tadi ditambahkan dengan wawu dan nun pada akhir fi'il mudhari' tersebut. Baik. Contoh, satu contoh lagi. Yang kedua, al-mudarrisu yaktubu darsa al-saburati. Dipilih fi'il yang sesuai yaitu yaktubu, sesuai dengan makna kalimat, siyaqul kalam konteksnya ya, Pak Guru menulis pelajaran pada papan tulis ya, karena ada kata al-saburah pada papan tulis, tentunya apa? Ya menulis pada papan tulis ya. Kalau tanpa alat saburah mungkin bisa dibaca, mungkin bisa diisikan yaqra'u, membaca. Pak guru membaca pelajaran, pak guru menulis pelajaran, pak guru membahas pelajaran, bisa semuanya. Tapi ketika ada kata-kata ini, alat saburati pada papan tulis, ini menunjukkan yang paling sesuai, yang paling benar adalah yaktubu, menulis. Itu ya. Kemudian disesuaikan lafadznya, al-mudarrisu, ini mufrad, mudzakkar, maka bentuk mudhara yang digunakan adalah bentuk yang asal tadi, yaktubu. Ya, dari maudhinya kataba, mudharinya yaktubu, menulis. Kemudian diisikan di sini menjadi al-mudarrisu yaktubu ad-darsa ala saburati. Yaktubu ad-darsa ala saburati. Pak guru menulis pelajaran itu pada papan tulis. Ini. Berikutnya, Afadhal, langsung saja dicoba. Akhwati. Ya. Rosala yaghsilu. Rosala yaghsilu. Menjadi apa? Yaghsilna. Ya, yaghsilna. Ya, dari afalnya rosala, maudhinya rosala, kemudian mudhari' yang asal yaghsilu. Ya, kemudian di sini untuk akhawati, jamak mu'annas, maka tambahkan atau dihubungkan dengan nun di akhir, sebelumnya disukun, menjadi yaghsilna. Akhawati yaghsilna asyaba bisabun, artinya saudari-saudariku mencuci baju itu dengan, mencuci baju itu dengan sabun. Baik, ini ya, akhawati yaghsilna. Berikutnya, ana aqra'ul qur'ana kulla sabahin. Ya, aqra'u, ana, ya, aqra'u dengan hamzah karena untuk ana, untuk mutakallim. Aqra'u, ya, dari madhinya qara'a, kemudian mudhari'nya yaqra'u, asalnya ya yaqra'u, kemudian huruf mudhara'ah diganti dengan hamzah untuk mutakallim menjadi aqra'u. Ana aqra'ul qur'ana kulla sabahin, maknanya saya membaca Al-Quran setiap pagi. Ya. Yeah. Berikutnya. Atas mau. Akhbaro. Minal ida'ati. Kula yaumin. Ya Abdullahi. Ya. Tasma'u, ya. Tasma'u. Ya. Sami'a, ya, maudhinya sami'a, ya, kemudian mudhari'nya yasma'u. Kemudian di sini digunakan untuk anta karena ini ditujukan pada Abdullah. Ya Abdullah, wahai Abdullah. Berarti pada mukhatab. Dari yasma'u untuk mukhatab apa? Mengganti huruf mudhara' dengan ta sehingga menjadi tasma'u. Tasma'ul akhbara. Tasma'u. Tasma'ul akhbara minal idha'ati kulla yaumin ya Abdullahi. Artinya apa? Apakah kamu mendengar berita dari radio kemarin? Ya. Kula yaum. Ya. Setiap hari. Wahai Abdullah. Ya. Kula yaum, setiap hari. Berarti ini menunjukkan kebiasaan. Bisa diartikan atau bisa dimaknai seperti ini. Apakah kamu biasanya? Ya. Karena menunjukkan kebiasaan ya, menunjukkan rutinitas. Boleh ditambahkan seperti itu dalam menerjemahkan atau memaknai. Apakah kamu biasanya mendengarkan berita dari radio setiap hari, wahai Abdullah? Ya, kulla yaum, kan ini setiap hari, artinya menunjukkan kebiasaan ya. Ini. Jadi seperti itu ya. Ini. Berikutnya. At-talibatu. Ya, at-talibatu. At-talibatu. Jamak muannas. At-talibatu tadhabuna. Ya, jamak muannas ghaib. Zahaba yadhabu. Jadi untuk muannas ghaib dengan apa tadi? Huruf mudhara tetap dengan ya, ya, karena ghaib. Yani huruf akhir atau keadaan akhir bersambung dengan nun untuk jamak muannas. Sehingga menjadi sebelum nun di sukun. Sehingga menjadi apa? Yadhabna. Yadhabna. At-talibatu yadhabna. At-talibatu yadhabna ila madrasati fi hafilatil madrasati. Ya, bi hafilatil madrasati. Ya. Para pelajar putri, putri itu, para pelajar putri itu pergi ke sekolah. Iya, ke sekolah, pergi ke sekolah dengan hafilatil madrasah bis sekolah. Hafilah bis ya, madrasah sekolah, bis sekolah. Ini juga walaupun tidak ditunjukkan kulla yaum atau yang semisalnya, tidak ada dzaraf, tidak ada kata-kata yang menunjukkan waktu, tapi dari makna ini tak mengandung makna kebiasaan. Kenapa? Karena siswa pelajar itu ke sekolah kan tiap hari. Tidak hanya sesekali, tapi tiap hari ke sekolah. Sehingga makna dari kalimat ini bisa diterjemahkan di makna seperti ini. Para siswi itu biasanya pergi ke sekolah dengan bis sekolah. Ya. Menunjukkan kebiasaan, rutinitas. Secara makna demikian. Ya. Ini salah satu makna dari fi'il mudhari', sebagaimana yang disampaikan kemarin ya. Menunjukkan kebiasaan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang tiap hari, tiap pekan atau tiap waktu tertentu. Ini at-talibatu yadhhabna ila al-madrasati bihafilatil madrasati. Para siswi itu biasanya pergi ke sekolah dengan bis sekolah. Ini selalu atau seperti selalu pergi ke sekolah dengan bis sekolah atau yang semakna dengan itu. Berikutnya. Tasma'ul adana bi hurfatika ya aliyu. Ya, ya aliyu ini mukhatab. Maka fi'il mudhari'nya perubahan pada huruf awal menjadi huruf ta menjadi tasma'u. Ya, dari tadi sami'a yasma'u ya, maudhinya sami'a, mudhari'nya yang asal yasma'u, kemudian untuk mukhatab ya diganti dengan ta di awal, ini menjadi tasma'u ya. Ini sami'a yasma'u menjadi tasma'u untuk mukhatab ya Ali. Atasma'ul adana fi ghurfatika ya Ali, maknanya apa? Apakah engkau mendengar azan dari kamarmu wahai Ali? Ya. Yeah. Baik. Berikutnya. At-tullabu. Apa? Para siswa itu titik-titik kepada Pak Guru dengan banyak pertanyaan. As'ilatan katsiratan, banyak pertanyaan. Para siswa bertanya ya. Bahasa Indonesia dulu, supaya lebih paham, untuk lebih memudahkan mengisi, coba dalam bahasa Indonesia dulu, apa? Para siswa itu bertanya kepada Pak Guru dengan banyak pertanyaan. Apa? Bertanya. Maubinya sa'ala, mudhari'nya yas'alu. Sa'ala yas'alu. Terus digunakan untuk at-tullab, jamak mudzakkar menjadi yas'aluna ya, bersama dengan wawu dan nun, yas'aluna. At-tullabu yas'aluna al-mudarrisu al-mudarrisa as'ilatan kasiratan. Ya. Al-tullabu yas'aluna al-mudarrisa as'ilatan kasiratan. Para siswa itu bertanya pada Pak Guru dengan banyak pertanyaan. Bertanya, banyak pertanyaan kepada Pak Guru. Berikutnya. Anika'u Tufah. At-tufah, apel. Anika'u Ya'kulna At-tufah. Ya, Ya'kulna. Maudinya akala, makan ya, akala. Mudhari'nya yang asal menjadi ya'kulu. Ya'kulu. Kemudian untuk jamak mu'annas ya, menjadi ya'kulna. Ya. Ditambahkan nun, dihubungkan dengan nun pada akhirnya menjadi ya'kulna. An-nisa'u ya'kulna. At-tufaha. Maknanya apa? Para wanita. Itu? Memakan apel. Ya, para wanita itu memakan apel. Makan apel. Berikutnya. Al-mudiratu. Al-ana min maktabiha. Sekarang apa dari kantornya? Keluar ya, min ada min ya, min maktabiha dari kantornya, apa keluar dari kantornya. Mudirah kepala sekolah itu sekarang ini keluar dari kantornya. Apa keluar? Kharaja yakhruju. Ini mudhari' yang asal ya, yakhruju. Kemudian digunakan untuk siapa tadi? Mudirah. Mufrad muannas. Bagaimana? Apa yang terjadi? Fi'il mudhari'nya berubah, yakni pada ya. Huruf ya yang awal pada huruf mudhari'ah diganti dengan ta. Diganti dengan ta untuk mu'anaf. Ya, menjadi takhruju. Ya. Akhirnya, keadaan akhirnya tidak bersambung dengan apapun, tidak berubah, tetap. Sehingga fi'ilnya menjadi takhruju. Al-mudiratu takhruju. Al-ana min maktabiha. Sekarang ini mudirah sedang keluar dari kantornya. Ya, takhruju. Berikutnya. Ana adrusu fi kulliyatin hindasati. Ya. Ana adrusu. Ya, ana adrusu fi kulliyatil hindasati. Baik. Adrusu untuk ana dengan hamzah pada huruf awal seperti itu. Maknanya saya belajar atau saya kuliah di jurusan teknik. Ya, fakultas. Fakultas. Kuliah itu fakultas ya. Ana adrusu fi kulliyatil hindasati. Saya sedang belajar atau kuliah di fakultas teknik. Ya. Kalau jurusan itu nanti sistem. Kalau qism ini jurusan di universitas ya, di kampus. Kalau kuliah itu fakultas, kuliyatul hindasah fakultas teknik. Adapun jurusan itu qismun al qismu qism. Ini itu jurusan ya, qism al qismu fakultasnya teknik, nanti jurusannya teknik apa, nanti ya al-qismu atau qism hindasah kaza wa kaza ya, ini seperti itu jurusan. Berikutnya apa, saudariku sekarang titik-titik sekarang ini dulu usaha pelajaran-pelajarannya fit daftari di buku tulis. Saudariku sekarang ini sedang menulis pelajaran-pelajarannya pada buku tulis. Fit daftar apa? Buku tulis. Jadi pelajarannya di tulis, pada buku tulis. Berarti apa? Menulis. Saudariku sedang menulis pelajaran-pelajarannya di buku tulis. Apa menulis? Katada. Mubaraknya? Iya. Mubarak yang asal yaktubu, kemudian untuk ukhti menjadi tak, huruf awalnya menjadi taktubu. Ukhti taktubu. Al-ana durusaha siddaftari. Maknanya? Saudariku sedang menulis pelajaran-pelajarannya di buku tulis. Iya. Sekarang ini saudariku sedang menulis pelajaran-pelajarannya pada buku tulis. Ini ya, perubahan-perubahan yang terjadi pada fi'il mubarak ya, terkait dengan keadaan fa'ilnya ya, itu menyesuaikan pada dua keadaan. Yang pertama di awal pada huruf mubara'ah, dan yang kedua pada keadaan akhirnya ya, yang bersama dengan bomir itu pada keadaan akhir. Adapun secara rinci bomirnya atau ya, pembahasan rincinya nanti pada beberapa pelajaran mendatang akan disampaikan insyaAllah. Tapi yang jelas untuk saat ini atau untuk langkah awal ini, perhatikan perubahannya, lafadznya, kemudian kegunaannya untuk siapa. Ini dulu. Ya, jadi bentuknya, kemudian fungsinya, kegunaannya untuk siapa. Adapun tinjauan nanti secara nahunya, terkait dengan fa'ilnya atau dhamirnya mana dan seterusnya, nanti pada beberapa pelajaran mendatang insyaAllah ta'ala. Ada yang ditanyakan sebelumnya dari ini? Kemudian beberapa tamrin berikutnya masih terkait dengan bentuk ataupun perubahan fi'il mudhari' tersebut ya. Mungkin bisa dibaca, dipelajari terlebih dahulu. Perhatikan pada masing-masing contoh yang ada dalam setiap tamrin perubahannya mana saja tadi di awal dan di akhir. Kemudian mungkin bisa dilatih dulu ya, soal-soalnya. Adapun pembahasan ala fuminkum karena waktu, insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ala fuminkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.